بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. سبحانه وتعالى tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang hamba sehingga tidak boleh dituhankan, tidak boleh diibadahi, tidak boleh dijadikan sebagai tujuan permintaan. Dan beliau seorang rasul sehingga tidak boleh didustakan. Apapun yang datang dari beliau harus diterima dengan lapang dada dan hati terbuka. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, pertolongan dan taufik kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu muka, berkumpul untuk mengadakan kajian ilmiah, untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ta'ala jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita semuanya, sangat berhubungan dengan kehidupan kita, meniti hidayah sunnah. Tema ini akan sangat bermanfaat bagi kita, karena dengan tema ini kita akan semangat mempertahankan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Meniti hidayah sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Banyak orang bingung karena kata sunnah memiliki banyak makna. Kata sunnah bisa berarti perbuatan yang baik tapi tidak sampai pada derajat wajib. Seperti misalnya salat sunnah rawatib. Kata sunnah di sana berarti amalan ibadah, perbuatan baik yang tidak sampai pada derajat wajib. Kata sunnah juga bisa berarti hadis. Ketika dikatakan dalil kita adalah Alkitab dan As-Sunnah, maka yang dimaksud dengan sunnah di sana adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sunnah bisa bermakna semua yang datang dalam Islam. Semua yang disyariatkan di dalam Islam bisa bermakna sunnah. Dan ini lawan dari kata bid'ah. Ini banyak dipakai oleh ulama-ulama pakar akidah. Ya, mereka ketika mengatakan ini sunnah, maksudnya adalah ini bukan bid'ah, ini sesuai dengan tuntunan. Dan inilah yang kita maksudkan dalam tema kita ini. Meniti hidayah sunnah adalah meniti hidayah Islam. Meskipun para ulama-ulama salaf dahulu banyak menyebut atau menggunakan istilah sunnah ini untuk menyebut akidah saja, masalah-masalah akidah. Sunnah adalah akidah yang benar, akidah yang lurus, itulah sunnah. Banyak ulama-ulama salaf yang mengkhususkan kata sunnah ini untuk akidah saja. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun sebenarnya kata sunnah ini mencakup seluruh syariat Islam. Ini yang dimaksud oleh para ulama pakar akidah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan walafdhus sunnah fi kalamis salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Kata-kata sunnah di dalam perkataan para ulama salaf mencakup sunnah-sunnah dalam ibadah, begitu pula sunnah-sunnah dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dalam akidah. Maksudnya semua tuntunan yang dalam ibadah, begitu pula semua yang sesuai tuntunan dalam akidah. Syekhul Islam mengatakan demikian, bahwa istilah sunnah ini mencakup semua yang sesuai tuntunan, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Inilah makna sunnah dalam perkataan para ulama salaf. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah yaqsuduna al kalam fil i'tiqadat. Walaupun banyak ulama yang menulis buku-buku akidah, mereka memaksudkan kata sunnah tersebut dalam membicarakan masalah akidah saja. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama salaf, ya, mereka memaksudkan kata sunnah ini adalah semua yang sesuai dengan tuntunan Islam, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah, tapi bisa juga untuk menyebut masalah akidah saja. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah sunnah ini adalah hidayah yang sangat berharga sekali. Ketika kita hidup di zaman akhir ini, di saat banyak sekali hal-hal yang melenceng dari ajaran yang benar, ketika kita masih bisa mengetahui sunnah, mengetahui hidayah yang benar-benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Makanya para ulama salaf dahulu sangat menjunjung tinggi nikmat berada di atas sunnah ini. Dikatakan oleh Talhah ibn Ubaidillah Al-Baghdadi, beliau pernah bercerita, wafaqa rukubi rukuba Ahmad ibn Hanbal fis safin. Aku pernah berpapasan dengan Imam Ahmad bin Hanbal ketika aku sedang naik kapal. Fakana yutilus sukut, Dan beliau ketika itu banyak diam, tidak banyak berbicara. Fa idza takallama qal, apabila beliau berbicara, beliau mengatakan, Allahumma amitna ala sunnati ala al-islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Matikan kami di atas Islam dan di atas sunnah. Ini yang selalu diulang-ulang oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, yang menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau terhadap nikmat sunnah ini. Karena orang yang tidak meninggal di atas sunnah, dia Islamnya melenceng, Islamnya tidak lurus, tidak sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kenikmatan Islam tidak akan sempurna kecuali apabila seseorang berada di atas sunnah, di atas akidah yang benar, di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah juga pernah mengatakan, man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, maka dia benar-benar mati di atas semua kebaikan. Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau juga pernah mengatakan, man mata tuba liman mata alal islami was sunnah. Sungguh beruntung orang yang meninggal di atas Islam dan di atas sunnah. Imam Malik rahimahullah juga pernah mengatakan, man mata ala sunnah fal yubashir. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah, maka bergembiralah, berbahagialah, maka tenanglah. Inilah perkataan para ulama-ulama di zaman salaf yang menunjukkan betapa tingginya perhatian mereka terhadap sunnah ini. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai kaum muslimin mempertahankan hidayah sunnah ini. Hidayah berada di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam yang lurus. Dan untuk mempertahankan hidayah sunnah ini, kita harus melakukan usaha-usaha yang membantu kita untuk kesana. Yang pertama, ketika kita sudah mengetahui sunnah, mengetahui tuntunan Islam yang benar sebagaimana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terapkan sunnah dan niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena tujuan duniawi, bukan karena agar dipuji orang lain, tapi lakukanlah karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan inilah seseorang benar-benar akan tegar ketika menerapkan sunnah dalam kehidupannya, karena dia tidak peduli lagi dengan manusia. Yang dia harapkan adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang akan benar-benar teguh di atas sunnah walaupun banyak aral melintang di hadapan dia. Walaupun banyak ujian, dia akan tetap memegang teguh sunnah tersebut. Karena memang dia tidak mengharapkan apapun kecuali pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas inilah seseorang akan ringan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang menerapkan sunnah di dalam dirinya, dia akan banyak mendapatkan ujian. Dan ini sunnatullah. Ini yang terjadi di muka bumi. Semua orang yang memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau dalam dirinya, dia akan mendapatkan banyak ujian. Sebagaimana dahulu dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah Islam, beliau mendapatkan banyak ujian. Di Mekah, ya, beliau dibuli, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai pembohong, dikatakan sebagai majnun, orang yang tidak waras. Dibuli oleh masyarakat beliau sendiri. Pemuka-pemuka kaum selalu menjelek-jelekan beliau. Begitu pula orang yang menerapkan sunnah dalam dirinya akan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Dan ini yang terjadi. Dikatakan ekstrim, dikatakan memecah belah umat. Subhanallah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul beliau juga dituduh dengan tuduhan ini. Dituduh dengan tuduhan memecah belah barisan kaum Quraisy. Beliau juga dituduh menghina pemuka-pemuka kaum ketika itu, merendahkan kedudukan mereka. Padahal beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Beliau hanya menyampaikan apa yang benar, yang diembankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Itulah amanah yang beliau emban, ya, dan beliau sampaikan kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Namun apa yang terjadi? Beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang zalim, yang buruk. Orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami hal yang sama. Oleh karenanya, orang-orang yang demikian membutuhkan keteguhan yang kuat. Di antara cara untuk mencapai ke sana adalah mengikhlaskan perjuangan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin berat suatu cobaan, maka pahalanya akan semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlasnya tinggi, dia tidak akan memperdulikan pandangan manusia kepada dia. Tapi yang dia lihat adalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Kalau dia merasa bahwa dalam pandangan Allah dia baik, dia sudah tidak pedulikan pandangan manusia. Karena kerelaan semua manusia adalah tujuan yang mustahil diraih. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhan nas ghayatun la tudrak. Kerelaan semua manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Oleh karenanya, ketika kita menerapkan sunnah, kemudian banyak orang yang tidak senang dengan kita, abaikan. Yang penting kita baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang penting kita berusaha berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita semampu kita. Mereka butuh pertolongan, kita bantu. Kita juga harus berakhlak mulia terhadap mereka. Ini yang pertama, ikhlaskan amalan meniti hidayah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, semakin berat rintangan-rintangan yang kita hadapi, maka pahala kita akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menjaga hidayah sunnah yang Allah berikan kepada kita, tuntutlah ilmu agama secara kontinu. Tuntutlah ilmu agama secara kontinu. Jangan berhenti. Karena dengan ilmu agama inilah kita akan semakin tahu jalan-jalan kebaikan. Semakin banyak jalan-jalan kebaikan yang kita ketahui, dan semakin banyak jawaban-jawaban untuk syubhat-syubhat yang datang kepada kita. Syubhat adalah perkataan atau logika-logika yang rancu, yang dikemas secantik mungkin, seindah mungkin, sehingga terlihat itu kebenaran, padahal itu sebenarnya adalah kebatilan. Banyak orang yang merangkai kebatilannya dan ditampakkan sebagai suatu kebenaran. Ketika kita semangat menuntut ilmu agama dan kita lakukan secara kontinu, ilmu agama akan banyak kita dapatkan. Dan dengan demikian kita banyak bisa menjawab ya syubhat-syubhat yang datang kepada kita. Dengan kemampuan kita menjawab syubhat-syubhat tersebut, kita akan semakin kokoh, semakin teguh berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Karena memang agama Islam sangat menjunjung tinggi bukti ilmiah. Agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Makanya agama Islam memerangi khurafat, memerangi tahayul. Agama Islam memerangi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Karena memang agama Islam sangat menjunjung tinggi bukti ilmiah. Bahkan dalam masalah dunia pun demikian. Dalam masalah dunia demikian, kita tidak boleh, ya misalnya, meyakini bahwa batu bisa mendatangkan kesehatan kalau tidak terbukti secara ilmiah. Kita tidak boleh meyakini bahwa air tertentu, air putih, bisa mendatangkan kesehatan kalau tidak terbukti secara ilmiah. Kalau ada bukti ilmiahnya baru bisa kita lakukan, walaupun ini masalah dunia. Kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan dunia di dalam Islam, kalau tidak terbukti secara ilmiah, tidak boleh dilakukan. Di zaman dulu ada kepercayaan-kepercayaan, jangan membersihkan rumah, menyapu rumah di malam hari. Karena apa? Keyakinannya, karena rezekinya akan seret. Berhubungan dengan masalah dunia. Tapi ini tidak ada bukti ilmiahnya. Tidak ada bukti ilmiahnya, dalilnya tidak ada, secara logika pun tidak masuk akal. Seperti ini tidak boleh diambil di dalam Islam. Ada kepercayaan kalau ada kupu ya datang ke rumah, nanti biasanya akan datang tamu. Ini tidak ada dalilnya. Bukti ilmiah secara logika pun tidak ada. Tidak boleh kita percaya dengan kepercayaan seperti itu, walaupun berhubungan dengan dunia. Karena memang Islam mengajarkan semua yang terbukti secara ilmiah. Kalau tidak terbukti secara ilmiah, maka tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu secara kontinu, kita akan bisa benar-benar mengetahui mana yang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak. Mana yang ada dalilnya, mana yang tidak. Tanpa menuntut ilmu, tidak mungkin kita tahu hal ini. Dan inilah yang menjadikan kita benar-benar mantap dalam menjalankan sunnah dalam kehidupan kita. Makanya termasuk yang bisa menjadi penguat kita dalam menjaga hidayah sunnah adalah menuntut ilmu secara kontinu. Harus secara kontinu. Kalau tidak, maka ilmu kita tidak akan sempurna. Kalau ilmunya setengah matang, jadinya juga akan menjadi bumerang. Makanya ketika kita menuntut ilmu, ya berusahalah untuk kontinu. Belajar dari awal kitab sampai akhir kitab. Pelajari yang sederhana-sederhana dahulu, terutama masalah akidah. Karena akidah ini adalah pondasi agama kita semuanya. Islam dibangun di atas akidah, di atas keyakinan. Maka jangan sampai kita melupakan pondasinya, melupakan dasarnya, kemudian kita membangun bangunan di atasnya. Karena jika demikian yang kita lakukan, maka bangunan tersebut akan mudah roboh, mudah runtuh, mudah digoyang. Ada goyangan sedikit, dia akan roboh. Inilah pentingnya pondasi agama kita. Makanya bagi para pemula, ya, pentingkan belajar masalah akidah. Pentingkan belajar masalah akidah. Ustadz, masalah akidah itu masalah apa saja? Masalah akidah adalah masalah-masalah keimanan. Iman, rukun iman yang 6 tersebut pelajari dengan baik. Iman kepada Allah dipelajari dengan sempurna. Di antara iman kepada Allah adalah kewajiban mentauhidkannya. Yang berhubungan dengan tauhid pelajari semua. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Pelajari dengan lengkap. Kemudian iman kepada para malaikatnya. Iman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Iman kepada semua rasul. Iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir. Dipelajari dengan lengkap. Ini pondasi agama kita. Kalau ini sudah kuat, baru beranjak ke yang lainnya. Kalau misalnya kita bisa menggabung antara belajar akidah dengan belajar fikih, lakukan. Karena memang keseharian kita sangat membutuhkan fikih. Tapi kalau tidak bisa menggabungkannya, harus satu-satu, maka pilihlah akidahnya dahulu. Pilihlah akidahnya dahulu, karena itu pondasi agama kita semuanya. Ketika pondasinya sudah kuat, maka bangunan yang dibangun di atasnya juga akan sangat kokoh, sangat baik. Dari sinilah kita bisa melihat dalam kenyataan, ya, banyak orang yang pengetahuan agamanya tinggi, pengetahuan agamanya luas, tapi kita tidak melihat pengaruh agama tersebut pada dirinya. Hanya sebagai wawasan saja, tidak dia praktekkan. Biasanya kekurangannya di dalam masalah akidah. Akidahnya lemah, sehingga dia ketika akan melakukan syariat tersebut, dia merasa malas, dia merasa malu, minder ketika akan melakukan ajaran Islam yang sudah dia ketahui, karena memang akidahnya belum tergarap dengan baik. Berbeda apabila agama atau akidah seseorang sudah kuat, syariat Islam sedikit pun, ya, yang diketahui dia sedikit, tapi pengaruhnya sangat kita lihat. Ngaji baru setahun, tapi pengaruh agama Islam sangat tampak pada dirinya. Itu karena apa? Karena memang akidahnya sudah tergarap dengan baik. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, yang beliau garap dahulu adalah masalah akidah, masalah keimanan. Lihat ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan, mayoritas, atau bahkan semuanya menjelaskan masalah keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada takdir, keimanan adanya neraka, adanya surga. Ini yang menjadi pembahasan inti di ayat-ayat Makkiyah. Karena inilah yang nantinya akan menjadikan orang semangat untuk melakukan kebaikan. Inilah yang menguatkan seseorang untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harusnya demikian. Tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita belajar masalah akidah dengan sangat baik. Jangan sampai akidahnya dilalaikan, tapi sudah beralih ke fikih-fikih yang mungkin, ya, kurang kita butuhkan. Tapi masalah akidah ini sangat sangat kita butuhkan, ya. Belajarlah secara kontinu. Kemudian pentingkan masalah akidah. Kalau ada kajian-kajian ilmiah tentang akidah, ya, hadiri. Semangatlah untuk menuntut ilmu dalam masalah akidah. Kemudian yang ketiga, yang bisa menjadikan kita kuat, teguh dalam meniti hidayah sunnah adalah mencari rujukan ilmu yang tepat. Cari guru yang benar-benar mumpuni ilmunya, lurus akidahnya, dan tinggi takwanya. Ini tiga kriteria yang harusnya ada pada seorang guru. Yang pertama, ilmunya mumpuni. Kalau ilmunya tidak ada, dari mana dia akan memberikan ilmu tersebut? Pembahasannya akan ngalor ngidul nanti, karena dia tidak punya materi, tidak punya ilmu tentang cerita-cerita. Akan seperti itu kalau orang tidak punya ilmu. Makanya cari guru yang benar-benar mumpuni ilmunya, agar guru tersebut, ya, bisa menyampaikan kita kepada banyak ilmu yang dia miliki dengan cepat. Dalam waktu yang sedikit, dia ingin menyampaikan ilmu yang banyak, dan ilmu yang kita dapatkan juga akhirnya banyak dengan jalan yang singkat. Cari guru yang mumpuni ilmunya, kemudian lurus akidahnya. Karena kalau akidahnya tidak lurus, padahal ini dasar agama dia, maka bangunan syariat yang dibangun di atasnya akan rusak juga. Apalagi masalah akidah ini masalah terpenting dalam Islam. Banyak orang tidak tahu akidah ini, sehingga Islamnya hanya KTP. Dia tidak tahu apa saja yang membahayakan keislamannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tersebut ya seringkali melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa membatalkan keislamannya, tapi dia tidak tahu. Dia jahil karena belum mempelajari akidah. Walaupun orang pintar ya, pengetahuan tentang syariatnya banyak, tapi kalau akidahnya ini tidak lurus, maka syariatnya juga akan terganggu. Orang yang akidahnya liberal, syariatnya akan liberal. Yang akidahnya Syiah, syariatnya juga akan menjadi Syiah. Yang akidahnya Ahlus Sunnah, maka syariatnya juga Ahlus Sunnah. Ini adalah konsekuensi. Karena akidah adalah pondasi dasar agama seseorang. Ustaz, bagaimana cara melihat akidahnya benar atau tidak? Banyak caranya. Yang pertama, dengan bertanya kepada ustaz lain yang kita ketahui akidahnya lurus. Bagaimana dengan ustaz ini? Apakah akidahnya lurus ataukah tidak? Yang kedua, dengan melihat ustadz ini berkumpulnya dengan siapa. Karena teman bisa menjadi barometer bagi kita untuk melihat seseorang. Karena biasanya orang akan berkumpul dengan orang yang sepaham, seide dengan dia. Ini fitrah manusia. Kemudian yang ketiga, lihat pembahasan-pembahasan yang dia jelaskan dalam masalah akidah. Masalah-masalah akidah yang dia bahas, kita dengarkan. Kalau belum tahu, ya, maka jangan seperti ini, ya. Kita bertanya kalau belum tahu. Belum tahu pembahasan masalah akidah. Tapi biasanya akidah-akidah yang ma'ruf itu terlihat. Misalnya masalah sahabat. Bagaimana dia menjelaskan masalah sahabat. Kalau dia merendahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan dia akidahnya melenceng. Kemudian pembahasan masalah keberadaan Allah. Kalau jawabnya dia Allah berada di mana-mana atau tidak bertempat, ya, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dilihat berarti akidahnya kurang lurus. Pembahasan masalah iman, apakah iman bertambah atau bisakah iman bertambah dan berkurang. Kalau dia menjawab tidak bisa, iman itu satu kesatuan, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, maka ini sudah jelas dia bukan Ahlus Sunnah. Ada masalah-masalah yang jelas seperti ini. Sebagai orang awam memang sulit untuk menilai seorang guru. Biasanya mudahnya adalah bertanya kepada ustadz lain yang sudah dia yakini bahwa beliau adalah ustadz yang lurus akidahnya. Kemudian yang ketiga adalah harus tinggi takwanya. Karena agama Islam itu sangat dipengaruhi dengan ketakwaan. Dan ilmu seseorang juga sangat dipengaruhi oleh ketakwaannya. Ilmu seseorang sangat dipengaruhi oleh ketakwaannya. Ketika takwanya lemah, maka ilmunya tidak akan berkah. Pengaruhnya kepada hati kita akan lemah. Kalau kita melihat guru kita misalnya, di luar dia biasa bermaksiat, secara naluri kita tidak cocok dengan guru tersebut. Misalnya di luar yang melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang guru, kita tidak senang. Dan perkataannya menjadi hambar. Berbeda kalau kita lihat guru kita misalnya ya, semangat dalam melakukan ibadah, tidak mau melakukan hal-hal yang berbau maksiat atau mendekati kemaksiatan, maka dia ya, kita akan melihat, ketika kita melihat orang yang seperti ini ya, hati kita akan terbuka. Kata-kata dia akan merasuk ke dalam hati kita. Dan inilah seorang alim yang hakiki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kealiman hanya pada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang alimlah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang alimlah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan orang yang alim. Sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai guru. Kalau dia tidak alim, bagaimana dia pantas dijadikan sebagai guru? Makanya dalam memilih guru agama kita harus sangat hati-hati. Sebagaimana kita memilih guru-guru masalah dunia, kita mencari orang-orang yang ahli di dalamnya. Dalam masalah dunia aja demikiannya. Dalam masalah dunia saja demikian. Bagaimana dengan masalah agama? Agama lebih penting daripada masalah dunia, jauh lebih penting. Makanya carilah guru yang mumpuni ilmunya, lurus akidahnya, dan tinggi ketakwaannya. Karena waktu sudah isya ya, insya Allah kita lanjutkan kajian ini setelah sholat isya. Mudah-mudahan yang kita dapatkan pada kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Bandung 1476 kHz. Let's go.

يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Mumpuni ilmunya, lurus akidahnya, dan tinggi ketakwaannya. Jangan sampai kita belajar kepada orang yang salah, sehingga setelah tahu, kita merasa tahu agama tapi suka demo. Belajar, belajar, belajar, hasilnya apa? Demo di jalanan. Belajar, belajar, belajar, hasilnya apa? Mudah mengkafirkan. Membom tempat-tempat yang dilarang dibom di dalam Islam dengan syariat jihad, ya, mengaku dia melakukan jihad di jalan Allah, padahal itu bukan jihad sama sekali, karena salah memilih guru. Di antara efek buruk, ya, ketika salah memilih guru adalah mudah mentahdir seseorang, ya. Ada orang-orang yang salah memilih guru, akhirnya apa? Dia mentahdir banyak ustad-ustad yang sunnah dengan tahdir yang membabi buta, ya, tahdir yang ekstrim, karena dia salah memilih rujukan guru. Jangan sampai demikian, ya. Pilihlah rujukan guru agama yang benar-benar tinggi keilmuannya, benar-benar tinggi ketakwaannya, dan benar-benar lurus akidahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan guru yang demikian. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, setelah kita bisa mendapatkan guru yang tepat, jangan sampai kita fanatik kepada guru tersebut. Jangan sampai kita fanatik buta terhadap guru tersebut, karena guru juga manusia. Guru bisa salah. Bisa saja guru salah dalam memahami dalil, atau keceplosan, ya, salah ucap. Padahal yang dimaksud guru tersebut tidak seperti yang diucapkan oleh dia. Kadang-kadang seseorang salah ucap, meninggalkan kata-kata tidak, ya, sehingga kata-katanya berubah, makna kata-katanya berbalik 180 derajat karena meninggalkan kata tidak, tapi dia tidak sadar. Dan kadang juga memang dia memilih pendapat yang menurut para ulama pendapat tersebut lemah misalnya. Bisa terjadi seperti itu. Makanya jangan sampai kita fanatik kepada seorang guru dengan fanatik buta. Fanatiklah kepada dalil. Ikuti dalil kemanapun dalil menuntun kita. Dan pahami dalil-dalil tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memahami dalil-dalil tersebut dengan logika kita atau logika orang-orang sekarang. Apabila logika tersebut menyelisih logika atau pemahaman para ulama-ulama salaf atau para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan penyelewengan kelompok-kelompok dalam Islam adalah karena mereka tidak memahami dalil-dalil yang ada dalam syariat sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang yang menyuarakan demo, demonstrasi. Mereka membawa dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipahami dengan pemahaman mereka. Tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hadis tersebut sudah diketahui oleh para sahabat Nabi? Apakah mereka tahu kemudian para sahabat Nabi tidak tahu? Tidak demikian. Tapi ternyata di zaman para sahabat tidak ada yang mendemo. Tidak ada yang mendemo pemimpinnya. Kecuali para khawarij. Makanya, jangan sampai kita fanatik kepada seorang ustaz. Karena ustaz adalah manusia, bisa salah. Fanatiklah kepada dalil dan fahami dalil tersebut sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, agar kita teguh dalam meniti hidayah sunnah, maka carilah teman-teman yang baik. Teman-teman yang lurus akidahnya. Teman-teman yang semangat menuntut ilmu. Teman-teman yang saleh. Karena teman-teman ini akan sangat mempengaruhi kita. Jangan sampai mencari teman dekat yang buruk, karena nantinya dia akan menarik kita kepada keburukan. Dalam pepatah Arab dikatakan, as-sahibu sahibun, as-sahib sahib. Seorang teman akan menarik temannya. Temannya buruk akan menarik kepada keburukan. Temannya baik akan menarik kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka silakan melihat siapa yang dijadikan teman dekat. Kalau kita salah memilih teman, maka kita akan celaka. Banyak orang-orang yang orang tuanya baik, orang tuanya saleh. Tapi karena dia salah memilih teman, dia menjadi orang yang buruk. Baik buruk dalam dunianya maupun buruk dalam agamanya. Terjadi banyak. Tiba-tiba anaknya menjadi komplotan begal. Padahal dari keluarga baik. Tiba-tiba anaknya jadi orang yang suka mabuk-mabukan. Melakukan perzinaan. Padahal dulu orang tuanya baik. Kenapa demikian? Sebagian besar sebabnya adalah salah memilih teman. Salah memilih lingkungan. Akhirnya lingkungan yang buruk terus tersebut menarik dia kepada keburukan-keburukan. Sebaliknya, ada orang-orang yang ayah ibunya tidak baik secara agama, tapi anaknya menjadi sangat taat karena teman-temannya orang-orang baik. Inilah pentingnya kita memilih teman, karena manusia ini seperti makhluk hidup yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Dan tidaklah ada hewan-hewan yang berjalan di muka bumi, tidak pula ada burung-burung yang berterbangan, kecuali itu semuanya adalah umat-umat seperti kalian. Hewan-hewan, baik yang melata, yang berjalan di muka bumi, maupun yang terbang, semuanya seperti kalian. Mereka juga umat-umat. Dan hewan-hewan kita lihat, tidak ada kambing yang berkumpul dengan singa, tidak ada burung dara berkumpul dengan gagak, sama-sama burung. Dan itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pengaruhnya sangat kuat sekali. Makanya berhati-hatilah memilih teman. Teman yang baik, yang teguh di atas sunnah, akan mempengaruhi kita untuk demikian. Ketika kita banyak teman-teman yang baik, maka akan semakin mudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan merasa banyak teman dan merasa banyak yang membantu, tidak merasa asing. Inilah fungsinya teman yang baik. Ketika teman-teman tersebut menguatkan kita, maka kita akan semakin teguh di atas hidayah sunnah. Kemudian yang keenam, ketika masih belajar, jauhi perdebatan. Jauhi perdebatan, belajarlah secara kontinu, terus menerus jauhi perdebatan. Yang penting belajar. Perdebatan hanya akan mengeraskan hati, apalagi di zaman ini, zaman di mana perdebatan hanya untuk mengalahkan lawannya. Jarang sekali perdebatan dibuat untuk sampai kepada kebenaran, untuk mencapai kesimpulan yang baik, kesimpulan yang disepakati oleh dua belah pihak. Jarang sekali. Jarang sekali ada orang yang berdebat niatnya tulus untuk mencari kebenaran. Jarang ada orang yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Ma nadhartu ahadan illa 'ala an-nasihah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendebat seseorang kecuali untuk tujuan menasihati dia. Beliau juga mengatakan, ma nadhartu ahadan 'ala al-ghalabah. Tidak pernah sekalipun aku mencari kemenangan dari debatku. Bahkan beliau pernah mengatakan, ya, tidak pernah aku mendebat seseorang kecuali aku berharap bahwa orang yang aku debat itu dibantu oleh Allah, dibenarkan perkataannya, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan beliau yang lain, aku tidak pernah mendebat seseorang kecuali aku tidak peduli apakah kebenaran ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisanku ataukah melalui lisan dia. Sedikit orang yang seperti ini, apalagi di zaman ini, maka jauhi perdebatan. Dengan menjauhinya, tapi kita terus menuntut ilmu, maka ilmu kita akan semakin bertambah, dan syubhat-syubhat yang datang kepada kita akan terjawab dengan sendirinya. Tidak usah banyak berdebat. Tuntutlah ilmu sebaik mungkin. Waktu kita tidak banyak. Apalagi di dalam kenyataannya, kebanyakan dari manusia tersibukkan dengan pekerjaan, mencari nafkah. Untuk mencari ilmu, ya waktunya sedikit. Untuk apa kita gunakan untuk perdebatan? Apakah perdebatan lebih penting dari mencari ilmu? Tidak. Mencari ilmu jauh lebih penting dari perdebatan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merasa aman dari syubhat, kemudian masuk ke situs-situs yang biasanya membawa syubhat, mencari video-video yang banyak syubhatnya, tujuannya untuk membantahnya. Ini bisikan iblis, ini godaan setan. Karena setan ingin menjerumuskan kita dengan syubhat-syubhat tersebut, dengan memberikan ketenangan kepada kita, kamu sudah banyak ilmu, sekarang mulai jawablah syubhat-syubhat mereka. Padahal ini perangkap, ya. Banyak orang yang asalnya merasa mampu menjawab syubhat, merasa punya ilmu, kemudian termakan oleh syubhat yang inginnya dia jawab. Dia tidak punya jawabannya. Akhirnya apa? Akhirnya terbawa oleh syubhat tersebut. Jangan merasa aman, ya. Tapi jauhi perdebatan, jauhi syubhat. Kalau ada syubhat datang, baru dijawab. Jangan mencari-cari. Jangan mencari musuh. Tapi kalau ada musuh datang, lawan. Ini prinsipnya, ya. Ustaz, bagaimana kalau ada syubhat datang, kita tidak mencarinya, dan kita tidak mampu menjawab? Tanya ke ustaz, bagaimana menjawab syubhat ini, agar mendapatkan jawaban dari syubhat tersebut, ya. Atau cari, ya, searching di internet, ya, bagaimana menjawab syubhat ini. Kalau tidak dapat dan kurang mantap, bertanyalah kepada ustaz yang mumpuni ilmunya dalam masalah itu, sehingga bisa menjawab syubhat dengan baik. Kemudian yang ketujuh, imbangi ilmu dengan ibadah. Ketika kita sudah mencari ilmu, sudah menetapkan guru yang tepat, amalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena ilmu tanpa diamalkan tidak berguna. Karena amalan ini ibarat buah. Kalau ada seseorang menanam pohon mangga, kemudian mangga tersebut tidak mengeluarkan buah, maka dia gagal. Karena tujuan dia adalah untuk memetik buahnya. Begitu pula orang yang menuntut ilmu, kalau ternyata dia tidak mengimbangi ilmunya dengan amalan, maka dia orang yang gagal dalam menuntut ilmunya. Karena ilmu tidaklah dia cari kecuali untuk memetik buahnya, yaitu amalan. Bahkan nanti di akhirat seseorang akan ditanya, salah satu pertanyaannya adalah tentang ilmunya, mana ilmu yang sudah diamalkan, akan ditanya di akhirat. Oleh karenanya, ya, amalkan ilmu. Dengan mengamalkannya, kita pertama mendapatkan pahala. Yang kedua, ilmu kita akan benar-benar menancap di hati kita. Saya misalkan, ya, contoh mudahnya adalah zikir pagi dan sore. Tidak usah kita hafalkan. Kalau kita amalkan terus-menerus, lama-lama hafal sendiri. Zikir setelah sholat, Tidak usah kita menghafalkan, kita baca, kita baca, kita baca lama-lama hafal. Begitu pula dengan ilmu-ilmu ini. Kalau kita amalkan, maka kita akan mendapatkan ilmu yang kuat. Dahulu para ulama salaf sangat semangat untuk menerapkan ilmunya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, ya, beliau pernah mendapatkan hadis tentang keutamaan memerdekakan budak. Dan beliau orang yang miskin. Saking semangatnya mengamalkan ilmunya, beliau sampai menabung dalam waktu yang lama. Akhirnya beliau bisa mendapatkan uang untuk membeli seorang budak. Dan akhirnya beliau beli budak dan beliau merdekakan. Untuk apa? Untuk menerapkan ilmunya. Semangat. Inilah yang harusnya kita lakukan, ya. Jangan menuntut ilmu, tapi tidak dipraktekkan. Apa gunanya? Dan ini juga menjadi sebab kita kuat dalam meniti hidayah sunnah. Semakin banyak ilmu yang kita terapkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin menambah ilmu kita. Semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan semakin kuat dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, imbangi ilmu dengan akhlak. Akhlak juga merupakan sisi pengamalan ilmu yang sangat penting sekali. Dengan akhlak yang mulia inilah kita bisa mengobati kemarahan-kemarahan orang yang tidak sependapat dengan kita. Ketika akhlak kita tinggi, orang-orang yang tidak senang dengan kita juga akan sungkan untuk melawan kita, untuk mengganggu kita, untuk memusuhi kita. Dan akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat mulia. Banyak orang yang membawa kebatilan, tapi diterima oleh masyarakat karena akhlaknya. Banyak sekali ini terjadi. Yang dia bawa kebatilan, sesuatu yang bertentangan dengan Islam, tapi karena akhlaknya sangat tinggi kepada manusia, kebatilan tersebut menyebar dengan baik, diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, banyak orang membawa kebenaran, tapi karena akhlaknya buruk, akhlaknya lemah, akhirnya kebenaran tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika akhlak kita mulia, akhlak kita tinggi, kemudian masyarakat menerima kebenaran yang kita sebarkan, kebaikan yang kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat, kita akan semakin kuat dalam meniti hidayah sunnah ini. Semakin ringan karena semakin banyak teman. Makanya termasuk di antara sebab teguhnya seseorang di atas sunnah adalah akhlaknya yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini akan besar pengaruhnya dalam tersebarnya sunnah di tengah-tengah dia, di tengah-tengah masyarakat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang akhlaknya sangat sangat tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala sampai memujinya dengan pujian yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, karena beliau berakhlak mulia. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau, kata-katanya kasar, hatinya keras, maka orang-orang tersebut akan lari darimu. Tapi Rasulullah tidak demikian. Makanya banyak kaum yang asalnya musyrikin tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya melebihi akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzila ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya di akhirat nanti adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian, paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan paling dicintai oleh beliau, orang yang paling baik akhlaknya. Intinya akhlak ya di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammi masalihal akhlak. Sesungguhnya aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah akhlak di dalam Islam. Sebagai seorang yang meniti hidayah sunnah, jangan sampai melupakan sisi ini. Ini sangat berkaitan dengan keimanan dia, sangat berkaitan dengan kemuliaan dia, dan ini juga sangat berkaitan dengan keteguhan dia di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku berada di atas sunnah akan menjadi sorotan masyarakat. Kalau akhlaknya tidak baik, maka sunnah akan tercoreng. Maka jadilah orang-orang yang berakhlak mulia agar sunnah tersebar di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, berdoalah. Banyaklah berdoa agar tetap teguh di atas hidayah sunnah. Doa merupakan sesuatu yang sangat penting karena hidayah di tangan Allah. Hidayah adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, hidayah tidak akan sampai ke kita. May yahdihillah fala mudillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah yang lebih tahu siapa yang pantas menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Itulah hidayahnya Allah. Allah memberikan hidayah tersebut kepada siapapun dari hambanya yang dia kehendaki. Hidayah ini milik Allah. Allah yang menghendakinya. Di tangan Allah lah hidayah ini. Banyak orang yang dekat dengan kenabian, tapi Allah tidak berkehendak mendapatkan hidayah. Seperti siapa? Istrinya Nabi Lut, sangat dekat dengan kenabian. Istri Siapa yang lebih dekat dari istri dengan seorang suami? Tidak ada yang lebih dekat dengan istri. Tapi Allah tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah. Kafir. Anaknya Nabi Nuh di keluarga Nabi, tapi Allah tidak menghendaki mendapatkan hidayah, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang melindungi Rasulullah, beliau juga yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa dengan baik, tumbuh dengan baik. Kemudian setelah dewasa, setelah Rasulullah mengemban risalah Islam, beliau pun melindungi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syair-syairnya, ya, beliau menjelaskan bahwa dakwah Nabi inilah yang hak. Tapi Allah tidak menghendaki hidayah untuk beliau, ya, untuk Abu Talib. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Sebaliknya, orang-orang yang sangat dekat dengan kekufuran, kalau Allah sudah menghendakinya, maka hidayah sampai kepada dia. Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bayangkan, ini istrinya Fir'aun, tapi mendapatkan hidayah. Padahal Fir'aun adalah orang yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, paling mulia. Tapi istrinya ada yang mukmin, ada yang mendapatkan hidayah. Begitu pula dalam ayat disebutkan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Ada seseorang dari keluarga Fir'aun, seorang laki-laki, dia beriman, tapi karena kekuatan kekafiran sangat besar, sangat kuat, akhirnya dia yaktumu imanah, dia menyembunyikan keimanannya. Dia mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kalian membunuh seseorang karena dia mengatakan Tuhanku atau Rabbku adalah Allah? Ini dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Tapi Allah menghendakinya beriman. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat beliau yang dari keluarga kafir, tapi menjadi pejuang-pejuang Islam. Bahkan ada di antara mereka yang ketika perang membunuh siapa? Membunuh ayahnya. Karena ayahnya sudah menyerang, ingin membunuh anaknya. Inilah hidayah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak, maka Allah akan membuka hati seseorang, dan seseorang tersebut akan menerima hidayah. Di zaman sekarang pun demikian, ya. Kita lihat ada orang-orang yang dulunya bejat, selama hidupnya ketika dia muda dia berlumuran dosa, tapi datang waktu di mana hatinya terketuk dengan hidayah, akhirnya menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melindungi dakwah sunnah. Kita dapat di banyak tempat. Ada juga anak-anak dari orang-orang yang masih berlumuran kesyirikan, masih jauh dari sunnah, tapi anak-anaknya sudah menjadi anak-anak yang saleh. Karena Allah menghendaki hidayah ini untuk mereka. Karena hidayah di tangan Allah, maka teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah meneguhkan hati kita. Teruslah berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku di atas agamamu. Di antara doa yang sangat sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Berdoalah dengan doanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Allahumma amitni ala al-islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan aku, matikan aku di atas Islam dan sunnah, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kajian ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya, setiap ada acara besar di rumah ketika musim hujan, mereka selalu memasak air yang di dalam airnya dimasukkan batu kecil-kecil hingga acara di rumah selesai. Sebelum api dihidupkan, orang tua membaca syahadat, ta'awudz dan basmalah. Apakah ini salah satu perbuatan musyrik? Lalu bagaimana saya menjelaskannya biar tidak menyinggung perasaannya? Apabila dia meyakini bahwa hal tersebut adalah sebab acaranya misalnya lancar, tapi yang menjadikan lancar acara tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik asghar. Ini syirik asghar, karena dia meyakini suatu sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu sebab. Ya, dia meyakini ini sebab misalnya lancarnya acara, misalnya ini ya, atau selamatnya acara tersebut dari kegagalan, baiknya acara tersebut, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Maka ini meyakini suatu sebab tanpa dasar. Ini syirik kecil. Apabila keyakinannya bahwa dengan perbuatan itu acaranya menjadi lancar tanpa perantara, ya, memang inilah yang menjadikan acaranya lancar, maka di sini syirik akbar jadinya. Kalau dia hanya meyakini bahwa itu perantara saja, itu sebab saja, tapi yang melancarkan acara tersebut, yang membaikkan acara tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka syirik asghar. Dan biasanya yang terjadi adalah yang ini ya. Jadi mereka tetap meyakini, ya, biasanya orang tersebut tetap meyakini bahwa yang melancarkan acara adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia melakukan hal tersebut karena dia meyakini bahwa itu sebab. Hanya sebab saja. Kalau demikian, makanya dia terjatuh dalam syirik asghar. Wallahu a'lam. Bagaimana menjelaskannya? Ya, dijelaskan dengan cara yang baik. Ya. Dikasih penjelasan bahwa hal tersebut tidak ada dalilnya. Misalnya bertanya, ya, dengan nada bertanya, apa seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita? Apakah seperti ini ada dalilnya? Siapa yang memulai pertama kali perbuatan seperti ini? Ditanya seperti itu. Apabila dijawab tidak ada, ya, kenapa tidak ditinggalkan? Kenapa kita tidak mencukupkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana tuntunan Islam, tidak mengharapkan sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mampu melakukan hal tersebut. Apalagi kalau orang tua tersebut meyakini bahwa semuanya dari Allah, kenapa tidak langsung saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan hal-hal yang demikian yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau takut tersinggung, ya, bisa dengan cara yang tidak langsung. Misalnya membawa teman membawa teman atau membawa ustaz ke rumah. Kemudian, ya, mengajak orang tua untuk ngobrol. Kemudian pura-pura bertanya di hadapan orang tuanya. Ya. Dan cara-cara yang seperti ini juga sangat sangat bagus, ya. Di antara cara lain misalnya, ya, membuat tulisan agar dibaca oleh orang tua. Menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah tersebut, sehingga merasa tidak merasa tersinggung, tersudutkan, ya. Tapi kalau misalnya sudah dinasehati dan tidak mempan, tidak diterima, maka bersabarlah. Bersabarlah. Kita harus berakhlak mulia kepada orang tua kita. Itulah bentuk bakti kita kepada orang tua, ya. Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya yang musyrik dan beliau tidak berhasil. Tapi beliau tetap menjaga akhlak. Bahkan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa in jahadak 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan ditaati keduanya. Tapi pergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, cara yang mulia. Tetap menjaga adab yang mulia kepada kedua orang tua, walaupun orang tua tidak mendengar masukan dari kita, ya. Tapi tetap berusaha terus menerus dan tetap tampakkan akhlak yang mulia. Banyak dari orang tua yang terketuk hatinya, terbuka hatinya ketika melihat akhlak anaknya semakin baik. Bukan melalui perdebatan, tapi melalui akhlak yang baik tersebut. Banyak cerita yang menjelaskan atau membuktikan hal ini. Ustadz, bagaimana kalau kita mengadakan kajian tetapi ustadznya menghalalkan musik dan ustadznya pun masih merokok? Ya, sudah dijawab tadi, ya. Kalau ustadznya dari sisi ketakwaannya lemah, ya, dari sisi keilmuannya juga banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak usah dihadiri, ya, tidak usah dihadiri, ya. Banyak kajian-kajian yang lainnya yang bisa menjadi pilihan kedua, ya. Hadiri kajian-kajian yang ustadznya benar-benar ketakwaannya tinggi, keilmuannya mumpuni, dan lurus akidahnya. Ustadz, saya punya teman yang pernah mendapatkan hidayah sunnah, tapi karena dia sudah jarang mengikuti kajian sunnah, hidayah itu hilang dari dirinya. Saya sering mengingatkannya tatkala dia melakukan pelanggaran agama, tapi dia seperti tidak peduli dengan teguran saya itu. Apa yang harus saya lakukan agar dia tetap, agar dia dapat hidayah kembali? Syukran. Inilah yang saya singgung tadi. Kita dalam meniti hidayah sunnah ini harus kita barengi dengan semangat mengikuti kajian ilmiah. Tuntutlah ilmu secara kontinu, karena ilmu inilah yang menjadikan kita tetap semangat untuk meniti hidayah sunnah. Jangan sampai kita merasa kita sudah tahu semuanya. Kita sudah belajar bertahun-tahun. Kalau demikian keadaannya, kita merasa sudah tahu, adakan kajian ilmiah? Antum sebagai ustadznya, kalau sudah merasa tahu banyak, jangan berhenti. Karena di antara cara belajar juga dengan menyampaikan apa yang kita ketahui kepada orang lain. Kalau sudah merasa bertahun-tahun belajar dan sudah banyak menghabiskan kitab-kitab ya, sekarang ajarkan kepada orang lain. Jangan berhenti ya, sampai ajal menjemput kita. Belajar atau mengajar, jangan berhenti dari mengikuti kajian sunnah atau menyampaikan kajian sunnah. Karena kalau tidak demikian, ya kita akan diganggu dengan banyak gangguan. Kalau tidak demikian, maka akan banyak dari waktu kita yang terisi dengan keburukan, dan nantinya hidayah tersebut terkikis sedikit demi sedikit dan akhirnya hilang sama sekali. Padahal orang kalau hidayah sunnah sudah hilang dari dia, ya, dia akan celaka. Karena Islam tanpa hidayah sunnah itu tidak sempurna. Islam saja tapi tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyelamatkan seseorang. Memang bisa menyelamatkan seseorang dari kekalnya dia di neraka. Tapi untuk menyelamatkannya tanpa disiksa di neraka itu tidak cukup dengan Islam saja. Tapi harus dilengkapi dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah-sunnah dalam kehidupannya. Ustaz, mana yang dahulu dipelajari, syarah akidah tahawiyah atau akidah wasitiyah? Mohon penjelasan secara global, Ustaz. Yang lebih dahulu adalah akidah wasitiyah, karena akidah wasitiyah lebih simpel dan lebih ringkas. Dan akidah wasitiyah ini berhubungan dengan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah tahawiyah lebih luas. Akidah tahawiyah lebih luas. Ya, biasanya ya yang disarankan oleh para ulama dalam masalah ilmu akidah yang pertama adalah usulus salasah, tiga landasan utama. Kemudian setelah itu beranjak ke qawaidul arba, ya, empat kaidah utama dalam Islam. Kemudian setelah itu menginjak ke kitabut tauhid, ya. Setelah itu kasyfus syubhat. Kemudian setelah itu akidah wasithiyah. Kemudian setelah itu akidah tahawiyah. Setelah itu at-tadmuriyah. Biasanya ya yang sering disarankan oleh para ulama adalah seperti itu urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah mujaddid abad ini? Wallahu alam, banyak ya. Banyak mujaddid di abad ini. Misalnya seperti Syekh Albani rahimahullah, dikenal sebagai mujaddid di abad ini karena beliaulah orang yang menghidupkan ilmu hadis di abad ini. Beliau ya, karena beliau orang-orang sekarang ya mulai banyak semangat mempelajari hadis-hadis tentang periwayatan, tentang perawi-perawi, ya. Dan dengan semangat beliau mendakwahkan sunnah tersebut ya, sunnah di zaman ini menjadi lebih hidup daripada zaman-zaman sebelumnya. Dan ini terlihat ya, sangat terlihat sekali. Ada yang mengatakan mujaddid di abad ini Syekh Utsaimin rahimahullah, karena beliau ya ahli fikih yang benar-benar menguasai dalil-dalilnya, dan beliau orang yang mutafannin, yang ahli dalam semua ilmu Islam ya, ilmu-ilmunya banyak sekali, ahli dalam masalah bahasa, ahli dalam masalah hadis, ahli dalam masalah fikih, ahli dalam masalah akidah, dan banyak sekali keahlian-keahlian beliau ya. Jarang orang sekarang yang seperti beliau. Assalamualaikum Ustaz, apakah takut hantu termasuk kesyirikan? Ini banyak pertanyaan yang di luar tema ya. Takut hantu apabila memang ya biasanya di suatu tempat tersebut ada penampakan-penampakan ya yang dilihat secara zahir, maka takut yang seperti ini masuk dalam takut yang alami, takut yang tabii, khauf tabii istilahnya ya, takut yang alami. Apabila takut hantu karena hantu tersebut bisa dengan kekuatan dia untuk mempengaruhi atau membahayakan, mencelakakan dia, maka ini takut yang alami. Takut yang alami. Karena memang jin bisa mencelakai manusia. Bisa mencelakai manusia. Kalau maksudnya takut kepada hantu adalah takut yang seperti ini, maka ini takut yang alami, tidak masuk dalam kesyirikan. Takut yang masuk dalam kesyirikan adalah khaufus sir, takut kepada sebab yang samar, yang tidak diketahui hubungannya, tidak diketahui sebab akibatnya. Pokoknya takut kepada jin, karena jin bisa, misalnya bahwa jin bisa mencelakai dia tanpa ada sebab sama sekali. Maka ini namanya khaufus sir. Ini yang kesyirikan. Ini yang kesyirikan. Takut yang tanpa ada sebab sama sekali. Jin bisa mencelakai dia tanpa sebab yang zahir. Ini yang takut yang syirik, yang diistilahkan oleh para ulama khaufus sir. Adapun takut karena sesuatu yang zahir yang disebabkan oleh hantu, maka ini bukan takut yang kesyirikan. Ini takut alami. Orang takut kegelapan, alami. Ya, kebanyakan orang demikian, takut kegelapan. Apalagi kalau berjalan di tengah kuburan. Ya. Atau di rumah-rumah yang sudah lama tidak dihuni, atau di hutan. Ya, ada ketakutan, dan ketakutan tersebut ketakutan yang alami. Dia takut gelap. Dan takut apabila jin yang ada di situ mengganggu dia. Dan gangguan jin ini nyata, memang nyata. Bisa diindra oleh kita, ya. Ada suara-suara misalnya. Wajar kalau ada orang yang takut dengan suara-suara tersebut. Sedikit orang yang selamat dari ketakutan ini. Ada yang tidak takut, misalnya ada suara-suara yang aneh-aneh. Ada yang siapa yang tidak takut? Ini ketakutan yang alami seperti ini. Manusia memang takut dengan sesuatu yang tidak biasa dia dengar, tidak biasa dia saksikan. Jadi dia ada rasa takut-takut yang alami seperti ini. Adapun takut yang sir, yang kesyirikan adalah takut seperti takutnya dia kepada Allah. Takut kita kepada Allah itu takut yang mutlak. Takut yang mutlak tanpa sebab apapun ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang disertai dengan ketundukan yang sempurna. ketundukan yang sangat tinggi. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada jin dengan demikian ya, takut secara mutlak dengan pengagungan yang tinggi, maka ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Tapi misalnya kita tidak takut karena ketika normal kita merasa tidak takut kepada jin karena kita punya ayat kursi misalnya, kita punya al-ikhlas, kita punya al-falaq, kita punya an-nas, kita punya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, ya. Ketika keadaan biasa kita tidak takut, ya. Tapi belum tentu nanti ketika kita berada di tengah-tengah ya tempat yang gelap sekali, gelap gulita, di tengah-tengah kuburan, kita belum tentu bisa tidak takut di sana. Karena memang ya ketakutan seperti itu ketakutan yang wajar. Tapi ketika keadaan biasa kita tidak takut kepada jin, ya. Ini bukan takut yang kesyirikan. Wallahu a'lam. Seringkali kita melihat di jalanan orang-orang yang kurang waras akalnya atau orang gila. Bagaimana sikap terbaik sebagai seorang muslim terhadap mereka? Apakah membiarkan mereka atau bagaimana, Ustaz? Yang pertama, apabila kita melihat ada orang yang mendapatkan musibah, ya, hendaklah kita berdoa. Berdoa dengan doa yang bisa menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Misalnya ada orang gila, ada orang cacat, ada orang kena musibah, ya. Kita berdoa dengan doa yang bisa menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Doanya adalah alhamdulillah alladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, alhamdulillah alladzi 'afani mimma btalaka bihi. Kalau laki-laki mimmabtalaka bihi, kalau perempuan mimmabtalaki bihi. Kalau yang dilihat perempuan ya, maka kita bacanya mimmabtalaki. Karena dhamirnya untuk perempuan berbeda dengan dhamirnya untuk laki-laki. Kata gantinya kalau untuk perempuan ki. Yang kita lihat bukan yang membaca ya. Yang membaca walaupun perempuan tetap bacanya sama, cuma yang membedakan adalah orang yang dilihat. Orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, bantu kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya biarkan, ya. Karena membantu orang lain itu sesuai dengan kemampuan. Meyakini Al-Mahdi telah dilahirkan, apakah termasuk penyimpangan akidah? Iya, ya. Imam Mahdi tidak diketahui kapan lahirnya. yang meyakini Imam Mahdi telah lahir itu biasanya orang-orang Syiah yang mereka mengatakan bahwa Mahdi telah dilahirkan dan masuk ke dalam sirdab. Sirdab itu goa, goa yang ada di Irak sana, ya. Atau sekarang, iya di Irak. Gua tersebut ada di Irak dan sampai sekarang ya sudah 1000 tahun lebih tidak keluar-keluar. Itulah keyakinan Imam Mahdi dalam akidah Syiah, ya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Mahdi itu nantinya dilahirkan di hari akhir, ya. Di hari akhir. Dilahirkan di hari akhir dan Mahdi tidak diketahui, Imam Mahdi tidak diketahui ketika beliau lahir. Berbeda dengan keyakinan Syiah, ya, Imam Mahdinya sudah diketahui ketika beliau lahir. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah tidak mengetahui kapan Imam Mahdi dilahirkan. Ketika Imam Mahdi sudah lahir pun, ya, orang-orang tidak menyangka bahwa itu Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi di masa mudanya, ya, bukan orang yang saleh. Bukan orang yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan dia, memberikan hidayah sehingga menjadi saleh. Kemudian diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin, ya. Inilah keyakinan Imam Mahdi di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak diketahui kapan Imam Mahdi lahir. Kalau akidah Syiah, ya, dalam akidah mereka diketahui Imam Mahdi lahir tahun ini, orangnya ini, tapi semuanya adalah cerita fiktif, ya, semuanya cerita fiktif. Itu cerita yang dibuat-buat oleh mereka dan dijadikan sebagai akidah, doktrin. Padahal itu tidak ada, orangnya itu yang masuk gua itu tidak ada, tapi terlanjur sudah menjadi doktrin dan akhirnya harus diyakini oleh para pengikutnya. Ustaz, akidah yang lurus itu seperti apa? Akidah yang lurus adalah akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah yang sahih. Kalau dijabarkan apa saja yang sahih sangat banyak sekali, ya. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih dan dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah akidah yang sahih. Apakah ciri-ciri orang yang benar-benar ikhlas? Ciri-cirinya bahwa dia benar-benar mengharapkan semua amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah bukan karena yang lainnya. Dia melakukannya karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Ikhlas itu ketika seseorang mengamalkan suatu amalan hanya mengharapkan pahala dari Allah, agar Allah mencintainya, agar Allah meridainya, agar Allah merahmatinya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari neraka, memasukkannya ke dalam surga. Inilah keikhlasan. Inilah keikhlasan. Ketika seseorang sudah menjalankan amalan-amalannya karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah, maka dia telah ikhlas dalam menjalankan ibadah. Bagaimana cara memperkenalkan dakwah sunnah terhadap orang-orang awam? Karena sebentar lagi anak akan hidup di lingkungan yang jauh dari sunnah dan bagaimana cara membersihkan hati kita ketika diajak, dihujat, dicela oleh orang-orang awam. Cara mengamalkan atau mengenalkan dakwah sunnah kepada mereka dengan ya sedikit demi sedikit ya, dengan mengadakan kajian-kajian ya yang terus menerus dan bertahap ya. Dan kalau misalnya ya kita merasa diri tidak kuat untuk hidup di tengah-tengah lingkungan yang belum banyak sunnahnya, jangan mencoba untuk melakukannya. Kalau kita merasa tidak kuat, kalau merasa mampu untuk mendakwahkan sunnah tersebut, maka silahkan hidup di lingkungan yang demikian. Karena lingkungan ini sangat berat cobaannya, sangat berat ujiannya. Banyak orang yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu hidayah sunnah, tapi tidak mampu melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan karena lingkungan. Dan ini sangat berbahaya. Kalau kita ternyata meninggal padahal kita sudah tahu sunnah, tapi kita tidak mampu melakukannya, padahal sebenarnya kita bisa memilih lingkungan lain, maka ini kesalahan kita. Ya, jangan bermain api. Kalau misalnya kita merasa mampu, maka lakukan. Dakwahkan sunnah. Dan dakwah sunnah ini berat. Mendakwahkan kebenaran ini berat. Tidak hanya butuh ilmu, tapi juga butuh hikmah. Butuh cara-cara yang indah yang menjadikan orang-orang tertarik dengan dakwah sunnah. Ya. Dakwah, mendakwahkan kebenaran tidak hanya butuh ilmu, tapi juga butuh sokongan dana. Tidak hanya mendakwahkan dengan kajian-kajian, tapi juga mendakwahkan kebenaran ini dengan akhlak yang mulia, dengan cara-cara yang cantik. Ya. Kalau tidak demikian, maka akan susah. Sebaik apapun seseorang yang mendakwahkan sunnah, dia tetap akan mendapatkan gangguan dari orang-orang di sekitarnya. Karena memang dakwah sunnah ini adalah dakwah yang membawa kebenaran. Biasanya orang akan diganggu ketika meluruskan kebenaran. Ketika dia mendukung apapun yang ada di sekitarnya, maka tidak terlalu bermasalah. Tapi orang yang mendakwahkan kebenaran, dia akan mengoreksi banyak hal-hal yang ada dan sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat, sehingga wajar kalau akhirnya akan diganggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertimbangkan masalah ini. Pertimbangkan masalah lingkungan, karena lingkungan ini sangat sangat berat cobaannya, sangat berat ujiannya. Kalau merasa tidak mampu, jangan melangkah ke sana. Tapi cari lingkungan yang sunnahnya sudah kuat, sehingga kita juga terbawa dengan lingkungan dan kita akan selamat. Apabila kita merasa kuat, maka silahkan bismillah ya, dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dalam berdakwah. Dan doakan orang-orang yang ada di masyarakat tersebut agar mereka dibuka hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah. Ya, ada pengumuman dari DKM. Ya, silakan. Raja Bandung, 1476 kHz. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya. Ya, dengan demikian ya, kita sampai pada penghujung kajian ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah jadikan ini ilmu yang benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bandung, 1476 kHz.